Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babun la tuqbalu salatun bi ghairi tuhur. Bab yang menjelaskan tentang tidak diterimanya salat apabila dalam kondisi tidak bersuci atau tidak dalam keadaan memiliki wudu atau apa-apa yang menduduki kedudukan wudu seperti tayamum dan yang lainnya. Bab ini sebetulnya potongan hadis, namun karena hadis ini tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, maka beliau tidak memasukkan ke dalam jumlah hadis yang beliau riwayatkan. Namun beliau letakkan hadis ini menjadi judul dari bab ini. Wa illa, hadis ini dengan lafaz seperti ini, la tuqbalu salatun bi ghairi tuhur, tidak diterima salat tanpa berwudu. Ini hadis, ini hadis yang sahih, lafaz ini lafaz yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Namun sekali lagi, sanad pada hadis ini tidak memenuhi syarat Al-Imam Bukhari dalam kitab sahihnya ini. Makanya kitab sahih Bukhari ini menjadi kitab yang paling sahih setelah kitabullah, setelah Al-Quran, dikarenakan syarat yang ketat yang diterapkan atau diletakkan oleh Al-Imam Bukhari. Namun jangan disalahartikan, setiap hadis yang tidak disebutkan oleh Al-Imam Bukhari karena tidak sesuai dengan syarat-syaratnya, maka hadis itu dhaif. La, jangan dipahami seperti ini. Qala haddatsana Ishaq ibnu Ibrahim al-Hanbali. Ishaq ibnu Ibrahim al-Hanbali, al-ma'ruf bibni Rahawaih, ibnu Rahawaih atau ibnu Rahuya. Hadza huwa Ishaq ibn Ibrahim al-Hanbali, qarin al-Imam Ahmad, sahabat atau apa istilahnya, dalam masalah fikih dan yang lainnya, ini banyak menyertai al-Imam Ahmad, banyak bersaing dalam kebaikan. Nah, hadza huwa Ishaq ibn Ibrahim al-Hanbali. Qala akhbarana Abdul Razzaq, ai Abdul Razzaq bin Hammam, fihi ma fihi minat tashayyu'. Abdul Razzaq bin Hammam seorang ulama hadis, namun akhirnya beliau masuk kepada beliau rahimahullah sedikit pemahaman tasyayyur, ke syiah-syiahan, walaupun syiah ketika itu tidak seperti sekarang. Nah, setelah diteliti apa sebab Abdul Razzaq bin Hammam sampai akhirnya terpengaruh dengan tasyayyur ini, karena beliau ketika melihat seseorang yang memiliki kesalehan dan ibadah yang luar biasa, akhirnya merasa kagum dengan orang ini. Akhirnya ya ta'asar, terpengaruh. Ya. Padahal orang ini memiliki pemikiran tasyayyur. Nah, maka dari sini hati-hati. La ahad yaghtar. Tidak ada, jangan ada seorang yang tertipu dengan ibadahnya seseorang, dengan penampilan seseorang, sampai dilihat orang tersebut bagaimana tamasuknya dengan sunnah dalam permasalahan akidah, dalam permasalahan manhaj, ibadah, muamalah, fikih, dan yang lainnya. Jangan semata-mata karena ibadahnya. Wa illa al-khawarij kana as-sahabah yahtakiruna salatihim min salat au yahtakiruna salatahum min salatihim wa siyamahum min siyamihim. Ini sahabat memandang khawarij, ketika melihat khawarij ibadahnya yang luar biasa, akhirnya menganggap apa sholat yang sahabat lakukan atau puasa ini gak ada apa-apanya dengan yang mereka lakukan. Namun Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan apa yang beliau sebutkan tentang khawarij. Ya, yamrukuna minad-din kama yamruku sahmu minar ramiyah kilabun nar syarrul qatla tahta adimis sama, dan yang lain-lainnya dari sifat-sifat yang Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam berikan kepada khawarij. Ya, keluar, mereka keluar dari agama Islam sebagaimana keluarnya anak panah melesat dari busurnya. Anak panah ketika dilepas melewati busurnya, apakah kembali ke busur tersebut? Nah, kembali. Begitu perumpamaan mereka dalam Islam. Yamrukuna minad-din, keluar dari agama Islam. Dari hadis ini dan hadis-hadis yang lain, sampai-sampai sebagian ulama menganggap bahwa al-khawarij ini kuffar. Di antara yang berpendapat dengan pendapat ini yaitu Syekh bin Baz yang mengatakan khawarij itu kuffar. Begitu pula Syekhuna Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala. Ini khawarij. Nah, begitu pula sifat yang diberikan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam tentang khawarij, mereka adalah anjing-anjing neraka. Begitu pula mereka adalah sejelek-jelek bangkai yang terbunuh di bawah langit. Ini mereka yang seperti ini, kalau kita melihat sholatnya mereka, terkhusus di zaman ketika itu, puasanya mereka luar biasa. Sampai-sampai sahabat itu menganggap remeh sholatnya mereka di hadapan sholat mereka. Saking tampaknya, penampakannya, tampaknya khusyuk sekali. Sampai-sampai sebagian dari umara, ada yang mengutus pasukan untuk membunuh atau memerangi khawarij. Kemudian pasukan ini menjumpai khawarij dalam keadaan mereka sedang sholat berjamaah. Betul-betul khusyuk. Akhirnya kesempatan bagi pasukan ini untuk membunuh satu persatu dari khawarij tersebut dalam kondisi masih mereka dalam keadaan sholatnya. Dipenggal satu, dua, tiga, empat. Yang lainnya dalam keadaan khusyuk, tetap dalam keadaan sholatnya. Jahal. Nah, barakallahu fikum ya ikhwan. La naghtar, jangan kita tertipu dengan ibadah seseorang. Ini sekelas Abdurrazzaq bin Hammam. Barakallahu fikum. Qala akhbarana Ma'mar. Wa Ma'mar ay Ma'mar bin Rashid seorang imam aslinya dari negeri Irak, dari negeri Basrah. Nazala al-Yaman Son'a, akhirnya melakukan dakwah rihlah ke negeri Son'a. Fa'jabahum. Ma'mar bin Rashid ini ketika datang di negeri Son'a, maka ahli Son'a ta'ajjabu minhu, terkagum-kagum dengan ilmu yang ada pada Ma'mar bin Rashid. Melihat ini seorang yang memiliki ilmu, sayang, nah, karena dia bukan orang Son'a. Akhirnya ahli Son'a berpikiran bagaimana caranya agar Ma'mar bin Rashid bertahan di Son'a. Faqala lahum rajulun, ada salah seorang di antara mereka yang berkata kepada sesama mereka, qayyidu, ikat dia, ikat. Fazawwajuhu, akhirnya diikat dengan tali pernikahan bersama wanita Son'a. Nah, ya. Jadi kalau mau seorang bertahan di satu tempat, nikahkan orang tersebut dengan wanita setempat. Barakallahu fikum. Paham tuh ya, ikhwan? Kenapa kok tertawa antum? Nah, qala an Hammam ibni Munabbih. Hammam ibni Munabbih, salah seorang tabi'i yang mulia, memiliki saudara bernama Wahab ibnu Munabbih. Keduanya juga ahli hadis, banyak memiliki riwayat Israiliyat. Wahab ibnu Munabbih, saudara dari Hammam ibnu Munabbih. Annahu sami'a Aba Hurairah yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuqbalu salatu man ahdatha hatta yatawadda. Qala rajulun min Hadramaut, mal hadath ya Aba Hurairah? Qala fusa'un aw durat. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, yang artinya la tuqbalu salatu man ahdats, tidak diterima salatnya yang seseorang yang berhadas, sampai hatta yatawadda, sampai dia berwudu. Di sini tidak diterima bukan hanya sekedar tidak diterima, namun juga memiliki makna tidak diterima, yaitu tidak sah. Karena tidak diterima ini memiliki beberapa makna. Dalam hadis ini makna tidak diterima juga memiliki makna tidak sah. Artinya seorang yang sholat dalam keadaan dia masih berhadas, sholatnya tidak diterima plus tidak sah. Berarti kalau tidak sah, harus melakukan sholat lagi. Ya. Nah, namun terkadang tidak diterima itu memiliki arti tidak mendapatkan imbalan, tidak mendapatkan pahala. Nah, di antaranya hadis tentang seorang yang mendatangi dukun. Ya, man ata arrafan, man ata arrafan, lam tuqbal lahu salatu aw lam tuqbal salatuhu 40 lailatan. Barang siapa yang mendatangi arraf, dukun, orang bodoh, orang Indonesia bilang orang pintar, namun hakikatnya bodoh. Nah, siapa yang mendatangi orang ini tidak diterima sholatnya 40 hari. Tidak diterima di sini bukan berarti tidak sah. Ya. Artinya setelah 40 hari berarti dia harus mengulangi sholatnya selama 40 hari. La. Tidak diterima di sini artinya dia tidak diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholatnya sah. Artinya apa? Dia tetap dibebani melakukan kewajiban sholat. Berbeda dengan orang haid, perempuan. Dia berhadas, hadas besar, ya sudah. Selama haid, jangan sholat. Kalau sholat, tidak sah. Adapun, orang yang mendatangi dukun, sholatnya itu tidak diterima, artinya ditambahkan pahalanya. Sebagaimana juga orang yang minum khamr. Dalam sebuah hadis disebutkan juga, tidak diterima sholatnya 40 hari. Artinya tidak mendapatkan pahala sama sekali. Namun sahnya sah. Artinya gugur kewajiban dia untuk melakukan sholat selesai. Ya. Nah, namun tidak mendapatkan pahalanya. Ya, sehingga ini diantara makna-makna la tuqbal, tidak diterima. Ada yang artinya hakiki tidak diterima, tidak mendapatkan pahala, Allah tidak menerima pahalanya. Ada yang artinya tidak diterima, yaitu tidak sah. Maka di sini sekarang artinya tidak sah. Mengapa diartikan tidak sah? Karena datang dalam riwayat yang lain, ya, yang menyebutkan bahwa tidak ada sholat tanpa wudu. La sholata bighairi tahur. Nah, tidak ada sholat tanpa adanya bersuci. Maka dari sini kita mengetahui yang dimaksud dengan la tuqbal, tidak diterima, yaitu tidak sah. Dari sini juga kita mengetahui bahwa berwudu merupakan syartun min syurutis shalah. Syarat dari syarat-syarat salat. Syarat yaitu sesuatu di luar amalannya. Ada suatu amalan. Amalan tersebut dalamnya ada beberapa amalan-amalan yang lebih rinci. Ada amalan tersebut, di luar amalan tersebut ada amalan-amalan yang lainnya. Syarat itu sesuatu di luar amalan. Syarat nikah berarti bukan termasuk dari pernikahannya. Syarat sholat berarti bukan termasuk dari bagian sholat. Wudu apakah bagian dari sholat? Hah? Tidak. Ya. Bagian dari sholat itu apa? Takbir, al-fatihah, ruko, sujud, tahiyat, duduk, salam, kan seperti itu ya. Nah, ini syarat. Adapun rukun itu bagian dari amalan tersebut. Rukun dan syarat itu sama-sama mempengaruhi keabsahan suatu amalan. Namun bedanya tadi itu, kalau rukun itu bagian dari perbuatan atau amalan tersebut, adapun kalau syarat di luar. Orang menikah, syarat nikah itu apa sih? Syarat nikah itu diantaranya adanya wali. Sepasang suami istri ketika menikah, apakah wali itu bagian dari pernikahan tersebut? Menikah? Hah? Tidak, di luar. Ya, sama dengan juga wudu. Wudu ini syarat sholat. Namun wudu ini bukan bagian dari sholat. Adapun rukun, sujud, ruko, al-fatihah, ya, tasyahud, akhir, duduk di antara dua sujud, salam, ini merupakan rukun sholat. Keduanya sama-sama mempengaruhi keabsahan suatu amalan, namun apabila rukun itu bagian dari amalan tersebut, adapun syarat di luar. Barakallahu fikum. Kemudian qala rajulun min Hadramaut, maka kemudian ada seorang yang datang dari Hadramaut bertanya kepada Abu Hurairah, mal hadats ya Abu Hurairah, apa yang dimaksud dengan hadas dalam hadis ini ya Abu Hurairah? Qala fusa au durat, maka dijawab oleh Abu Hurairah, kan di sini kan tidak diterima sholat orang yang memiliki hadas sampai dia berwudu. Kalau gitu apa sih hadas itu ya Abu Hurairah? Yang dengan itu hadas itu mempengaruhi apa? Kalau kita tahu hadas berarti mempengaruhi wudu ini sah apa tidak? Kan seperti itu ya. Dijawab oleh Abu Hurairah, fusa au durat. Fusa dan durat ini sama-sama, maaf, angin yang keluar dari dubur dalam bahasa Indonesianya, maaf ya, kentut. Namun kalau fusa ini yang tanpa suara. Kalau durat ini yang bersuara. Ya. Inilah hadas, kentut yang bersuara ataupun yang tidak bersuara. Dari hadis ini sebagian ulama berpandangan bahwa pembatal wudu itu hanya yang keluar dari sabilain. Dari dua jalan, depan dan belakang. Selain apa-apa yang keluar dari dua jalan ini, maka bukan pembatal wudu. Kecuali memang ada hadisnya yang jelas, sahih dan sharih. Berarti keluar darah walaupun banyak, ini tidak membatalkan wudu. Mimisan misalnya. Ya, orang terluka banyak darahnya. Ini sekarang permasalahan wudu ya. Bukan atau lain lagi permasalahan puasa. Sebagian ulama berpendapat bahwa keluar darah yang banyak ini membatalkan wudu. Di antaranya juga muntah. Sebagian ulama berpendapat ini membatalkan wudu. Nah, dan ini pula pendapat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa pembatal wudu itu hanya apa-apa yang keluar dari dua jalan. Nah, barakallahu fikum. Pertanyaannya, bagaimana kalau yang keluar dari dua jalan itu bukan sesuatu yang alami? Cacing misalnya, kan mungkin saja cacingan keluar dari duburnya, maka apakah batal wudu? Jumhur ulama mengatakan bahwa yang demikian pun membatalkan wudu. Adapun Malikiyah mengatakan itu tidak membatalkan wudu. Madhab Maliki mengatakan itu tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena kejadian ini nadir, jarang. Kaidahnya kata mereka, an-nadir la hukma lahu. Sesuatu yang jarang itu enggak teranggap hukumnya. Enggak memiliki hukum. Nah. Mana yang rajih? Wallahu a'lam bishawab. Tampaknya pendapat jumhur yang lebih kuat. Nah. Walaupun tidak ada nas yang sharih yang menjelaskan, namun keumuman hadis-hadis yang lain yang menunjukkan bahwa apa-apa yang keluar dari dua jalan memang akhirnya membatalkan wudu. Ingat ya, permasalahannya sekarang membatalkan wudu. Jangan dicampur dengan yang lain-lainnya. Termasuk jangan dicampur juga dengan membatalkan atau menyebabkan hadas besar. Ini perkara lain lagi. Maksudnya anak, contohnya mani. Ini ketika keluar, dia bukan hanya membatalkan wudu, namun juga membuat hadas besar. Namun mani yang keluar karena bukan karena syahwat, yang keluar karena entah penyakit atau maaf-maaf saja setelah berhubungan masih ada sisa yang keluar, ini tidak menyebabkan hadas besar. Ya, makanya tadi pembahasan Anda sampaikan ini kejadian hanya membatalkan wudu. Kalau membatalkan wudu, iya. Setiap yang keluar dari kedua jalan itu membatalkan wudu, termasuk mani yang kondisi seperti ini. Ya, namun tadi itu Anda minta untuk jangan dicampur perkara atau perihal batal wudu kemudian dimasukkan yang lain-lainnya, ya. Nah, ini terkadang sebagiannya akhirnya apa? Kecampur. Maka ini tolong diperhatikan. Baik, sampai di sini ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, dipersilahkan. Nah. Ambeien. Ambeien. Setahu ana dia bukan keluar artinya dari dalam, tapi dia itu kan apa? Gimana dok penjelasannya? Dia itu ujung maaf aja ujung dubur yang lemah. Otot tidak mampu untuk menahannya, bukan dari dalam tubuh, ya kan, sesuatu. Nah, kalau ambeien atau wasir ya, gitu dok ya. Tapi dia malah jadi ujungnya itu memang tidak, ototnya tidak mampu untuk menahan, seharusnya tetap, akhirnya dia keluar. Ini beda, ini organ tubuh lah. Kalau ini kan organ tubuh ya, seperti dok ya, wasir itu. Pembengkakan pembuluh darah. Nah, artinya ada pembuluh darah membengkak. Ah ya, nah, sorry. Ini kan bukan sesuatu. Nah, ini lain lagi. Nah, perkaranya lain lagi. Nah, barakallahu fikum. Baik. Nah, fadhol, Dr. Rudi. Sebentar, gimana? Ini ada seseorang lagi salat berjamaah mendengar suara kentut, tapi ternyata kok nggak ada yang keluar. Ini seseorang paling terakhir nih, misalnya cerita ini di soft terakhir, dia paling telat dengar suara kentut. Berarti ini istilahnya apa? Fusa atau durot? Durot, durot itu kentut yang bersuara. Terus gimana dok? Baik. Terus bagaimana dengan orang yang kentut gitu ya? Ketika dia melanjutkan sholatnya, iya, dosa. Nah, karena apa? Karena dia melakukan menyengaja sholat dalam kondisi dia tahu dia sudah batal, namun dia masih meneruskan. Ya, ini nggak ada tuntunannya. Nah, bid'ah itu. Kentut sudah tahu. Nah, seperti itu. Ya harusnya jangan malu ya. Sudah mau memang mau apa lagi? Dia enggak berdosa kok. Seperti itu. Ketahuan kentutnya ya. Ya. Ya gimana lagi? Nah. Barakallahu fikum. Nah, fadhal abad. Pokok selama belum kentut tidak batal. Hah? Loh, jangan kaya. Jangan kaya. Kalau masih kaya, maka hukum asalnya, kaidahnya itu Al yakin la yuzalu illa bil yakin. Sesuatu yang yakin tidak bisa digugurkan kecuali dengan yang yakin. Ketika antum masih sebelum kaya, antum yakinnya dalam keadaan bersuci atau tidak? Suci. Maka kondisi suci ini tidak bisa digugurkan kecuali dengan sesuatu yang yakin. Kalau masih kaya-kaya, enggak bisa. Tetap sholat. Seperti itu. Dan ini juga menutup pintu was-wasah. Ya. Karena dengan sebab ini akhirnya orang was-wasah. Nah, merasa sudah ada yang keluar, akhirnya keluar dari sholat. Besoknya sama seperti itu lagi. Dilihat ketika sholat ini orang seringnya keluar dari sholat. Nah, ini was-wasah, was-wis. Nah, maka jangan. Seperti itu. Kalau masih kaya-kayanya jangan diikuti. Nah, barakallahu fiik. Nah, fadhal Abu Miftah. Nah. Nah, ini juga yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Memegang kemaluan. Memegang kemaluan ini juga ada khilaf. Apakah memegang kemaluan ini membatalkan wudu atau tidak? Karena di situ ada hadis man massa dzakarahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, hendaklah dia berwudu. Nah, katanya Al-Hafidz di sini, fala'alla Abu Hurairah kana la yara an-naqdha bi syai'in minha. Ya. Tampaknya Abu Hurairah dahulu tidak berpandangan ada sesuatu yang membatalkan wudu kecuali ya ini saja sudah. Berarti masud zakar, terus juga menyentuh perempuan, muntah, hijamah dan yang lainnya. Nah, namun ala sahih, makanya tadi disebutkan tidak membatalkan wudu kecuali dari dua jalan ini, kecuali datang hadis yang memang sahih dan sharih. Hadis ini jelas. Barang siapa yang memegang kemaluannya, maka dia hendaklah berwudu, menunjukkan bahwa memegang kemaluan sendiri tanpa pembatas. Tidak dengan handuk, tidak dengan kain, tidak dengan baju, namun langsung tangan menyentuh kemaluannya sendiri. Maka ya ala sahih ini membatalkan wudu. Apabila kemaluan orang lain, anaknya dicebokin, ini tidak membatalkan wudu. Anaknya kencing atau buang air besar kemudian dicebokin, ini ala sahih tidak membatalkan wudu. Nah, ya. Najis, makanya Rasulullah alaihi salatu wasalam ketika sholat di sendalnya ada najis, tidak mengulangi sholat, tinggal melepas najis sandalnya. Maka sama, najis itu tinggal dicuci. Najis itu tinggal dicuci. Ya. Setelah itu kita mau sholat, karena misalnya sudah komat, masuk langsung komat, tidak perlu berwudu lagi. Kencingin apa, anak kecil, anak kita kencing, kita cebokin, atau buang air besar, kita cebokin. Yang najis dicuci selesai, masuk, tidak membatalkan wudu. Nah, yang sahih seperti itu. Barakallahu fikum. Baik. Nang, Umar, fadhal. Itu juga. Syekh Al-Albani yang berpendapat kalau tidak sengaja, ya, tidak bersyahwat, ini tidak membatalkan wudu. Nah, tapi Al-Ahwat yang lebih berhati-hati karena kaitannya wudu ini dengan sholat, tetap berwudu. Nah, walaupun sebagian ulama berpendapat memegang kemaluan tanpa syahwat ini tidak membatalkan wudu. Karena hadis yang lain Rasulullah alaihi salatu wasallam ditanya seseorang memegang kemaluannya. Nah, maka dijawab oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, "Inna ma hiya bud'un minka." Sungguhnya kemaluan itu bagian dari dirimu. Nah, walaupun di situ disebutkan ketika sholat, ini juga yang memperkuat bahwa maksudnya bagian dirimu, orang yang menyentuh itu artinya menyentuh secara tidak langsung. Karena ketika sholat pasti akan memakai pakaian, sehingga sangat kecil kemungkinan seorang ketika sholat menyentuh langsung kemaluannya tanpa ada penghalang. Nah, namun begitu juga hadis ini sebagai dalil bagi yang berpendapat menyentuh tanpa syahwat. Karena ketika orang sholat, gak ada, ya kecuali orang yang syadz, orang yang error. Namun secara umum orang ketika sholat menyentuh kemaluannya gak ada syahwat. Nah, apalagi tidak sengaja. Seperti itu. Namun al-ahwat yang lebih berhati-hati tetap berwudu. Nah, kecuali dia menyentuhnya tidak secara langsung. Nah, barakallahu fikum. Nah, fadhal Abu Maulana. Orang yang lupa bangun tidur, lupa, gak mencuci tangan dulu, kemudian langsung masukkan ke bejana, apakah bejana tersebut najis lah? Ala sahih, tidak. Bejana tersebut tetap suci, airnya tetap suci. Nah, seperti itu. Ya, karena kan hadisnya jelas. Idza staiqadha ahadukum min naumihi falyaghsil yadayhi qabla an yaghmisu fil ma, atau kama qala Mustafa alaihi salatu wasalam. Barang siapa apabila salah seorang di antara kalian tidur kemudian bangun ya dari tidurnya, maka hendaknya mencuci kedua tangannya sebelum memasukkan ke dalam tangannya. Kemudian ada yang menanyakan kenapa, jawab oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, fa innahu la yadri aina batat yadu. Karena dia tidak tahu di mana tangannya itu diletakkan. Nah, ketidaktahuan itu bukan berarti kemudian memastikan bahwa tangan tersebut di tempat yang najis. Ya. Ini sebagai himbauan dan adab. Karena tidak tahu, ada kemungkinan memang ya, maka dicuci dahulu. Namun tadi itu kaidah yang tadi, sesuatu yang sifatnya yakin itu tidak bisa dikalahkan dengan yang masih sifatnya belum jelas. Seperti itu. Maka mencuci kedua tangan setelah bangun tidur ini suatu perkara, adapun kondisi air itu sendiri itu perkara yang lain. Nah, ya, sehingga tidak bisa diambil konsekuensinya, berarti juga najis lah. Nah, barakallahu fikum. Nah, fadhal Abu Hazan. Apakah? Apakah mandi yang kita lakukan bisa membatalkan wudu? Afwan. Bisa menggantikan wudu, berarti membuat suci. Sekedar mandi tidak. Ya, ketika mandi dalam kondisi dia niat berwudu pun tidak, karena namanya wudu adalah ibadah. Nah, kalau ibadah berarti ada tata caranya. Kecuali apabila dia dalam kondisi junub meniatkan untuk mandi junub, maka iya, jelas. Adapun dia tidak dalam kondisi junub, tidak dalam hadas besar, biasa seperti ini, kentut batal, kemudian dia ingin mandi, dia niatkan wudu tanpa ada gerakan wudu, maka tidak. Nah, seperti itu. Baik, barakallahu fikum. Nah, fadhal Dr. Rudi. Keluar mani ya. Ketika orang ketakutan atau atau apa? Bunuh diri. Itu betul mani memang. Bukan wadi. Mani ya. Intinya mani itu kalau bukan karena syahwat tidak membatalkan afwan, tidak membuat hadas akbar. Namun membatalkan wudu iya. Mani yang keluar tanpa syahwat ala sahih dia tidak membuat hadas akbar. Ya, namun untuk wudunya batal. Seperti itu. Jadi kata Dr. Rudi, orang yang ketakutan sangat atau ketika bunuh diri itu gitu lagi. Itu bisa keluar mani katanya. Gimana hukumnya? Ya kalau bunuh diri ya selesai dadah mati kan. Tapi yang ketakutan sekarang. Nah. Ada yang pernah mengalami ini? Ya, Ana juga baru tahu ini. Tapi kalau memang artinya betul itu dari sisi tinjauan medis betul dan memang itu mani dengan sifat-sifatnya, maka dia keluar bukan karena syahwat, ya. Maka ini tidak membuat hadas besar. Namun batal wudu ya, dia berwudu lagi, dicuci berwudu. Nah, namun tidak membuat hadas besar. Lah, kalau memang betul mani, dia tidak najis. Kalau memang betul mani, tidak najis. Seperti itu lah. Tapi betul apa mani? Antum pernah? Untuk memastikan terkadang ada tiga cairan yang mirip-mirip, ya. Madi, cairan tersebut kental, bening, ya. Keluarnya setelah syahwat dalam kondisi lemas atau dalam kondisi tidak apa namanya tidak terpancar. Adapun mani yaitu cairan putih kental, kalau tadi bening ini putih kental keluarnya dengan bitadafuk dengan terpancar seperti itu. Ini secara mayoritas. Adapun wadi cairan putih ya tidak bening seperti mani, namun dia lebih encer dibandingkan mani. Dalam kondisi keluar tidak bersyahwat sama sekali. Disebut oleh para ulama, wadi kecenderungannya keluar karena dingin yang sangat atau dalam keadaan kepayahan dan keletihan yang sangat. Nah ini yang coba perlu dipastikan tadi. Nah, karena dari sisi komposisi memungkinkan dia mungkin berkomposisi mirip dengan mani. Nah, tapi ala kulli hal kalau memang itu betul mani dan keluarnya tanpa syahwat, berarti tidak dia tetap mani, ya, tidak membuat hadas besar, namun dia membatalkan wudhu. Nah, baik kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirobbilalamin.